dalam hati aku selalu ingin beranjak pergi. Kota yang sama yang membuatku tegak berdiri. Hingar-bingar sudut jalan yang takkan pernah mati. Kota yang sama yang membuatku merasa sepi. Jangan salahkan barisan panjang di pusat kota. Kita bergegas mengejar mimpi-mimpi yang sama. Jakarta, Jakarta, dan kenangannya berpacu memburu impianku. Jakarta, Jakarta, dan kenangannya berpacu memburu impianku. Kota yang sama yang membuatku merasa sepi.